Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين إخوة sekalian أعزني الله إياكم. Hari ini adalah pertemuan keempat dari kajian kita Al-Fawaid Al-Jaliyah Fit Tauhidi Rabbil Bariyah, atau dalam judul bahasa Indonesia 40 Inti Materi Tauhid. Kajian kita kali ini akan membahas tentang Al-Fa'idatus Sabi'ah Makna La Ilaha Illallah, yaitu faedah dari inti materi tauhid yang ketujuh, makna la ilaha illallah. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting karena seluruh pembahasan tauhid, ya, yang sebelumnya yang kita bahas maupun yang sesudah setelahnya, insyaallah itu dibangun di atas pembahasan ini. Maka keutamaan tauhid, maknanya, rukunnya, syaratnya, ya, ini benar-benar harus dipahami oleh segenap kaum muslimin. Ya, karena banyak orang yang keliru, salah paham tentang makna la ilaha illallah. Mereka memahami atau membatasi makna tauhid la ilaha illallah, makna la ilaha illallah hanya pada tauhid rububiyah saja. Ya. Oleh karena itulah pembahasan ini sangat penting. Ya. Saya akan sedikit menjelaskan secara bahasa atau kaidah i'rab mengenai makna la ilaha illallah. La ilaha, la di sini dalam ilmu nahwu atau ilmu grammar bahasa Arab disebut la nafiyah lil jinsi, yang fungsinya adalah huruf la menafikan atau meniadakan seluruh jenis ilah, Tuhan yang disembah. La ilaha, maka ditiadakan, dinafikan semua ilah, semua yang disembah. Kedua, ilaha, ya, ini isim la. Isim la. Artinya ilah ini berasal dari kata alihaya'lahu. Ilahan dia masdar. Maknanya adalah isim maf'ul. Maknanya adalah ma'luh. Yang sinonimnya, muradifnya, sinonimnya adalah ma'bud, yang diibadahi. Ya. Maka la ilaha. La tadi menafikan seluruh isimnya, yaitu isimnya adalah ilah. Menafikan semua ilah. Semua ma'bud yang disembah. Ya. Ilah wazan fi'al maknanya adalah maf'ul, ma'bud, ma'luh. Ya, sebagaimana fi'al kitab maknanya adalah maktub. Nah, ini harus dipahami dalam ilmu grammar bahasa Arab. Ya barakallahu fikum. Maka makna ilah ialah la ilaha menafikan, meniadakan semua yang diibadahi. Siapa saja. Semua yang diberikan ibadah. Dinafikan. Dinafikan semua. Illallah. Ilah di sini adalah huruf istisna. Atau pengecualian. Illallahu. Kecuali adalah Allah. Ya. Kecuali adalah Allah. Maka maknanya adalah la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Karena para ulama mentakdirkan. Mengasumsikan khabar la nafiyah. Lil jinsi ini dalam kalimat bihaqqin. Maka tidak ada sembahan yang hak, yang berhak diibadahi. Ya. Illallah. Kecuali hanyalah Allah. Maka dari sini, jelaslah kekeliruan para orang-orang yang menyimpang dalam menafsirkan la ilaha illallah. Mereka menafsirkan la qadira ala ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Ini makna tauhid rububiyah. Sehingga menurut mereka makna ilah, ya, ya, itu terkadang maknanya malu, terkadang maknanya, ya, fa'il. Sehingga mereka menafsirkan tauhid la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah, bukan dengan tauhid uluhiyah. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itulah, ya, Ar-Razi, salah seorang ulama Asy'ariyah yang pernah tersesat dengan kesesatan yang jauh, Fakhrul Razi, ya, beliau menyatakan di syarah Asmaul Husna-nya, al-qawlu sabi al-ilah man lahu al-ilahiyah wa hiya al-qudrah 'ala al-ikhtira'. Kata dia, al-ilah adalah zat yang memiliki ilahiyah, yaitu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan. Ya, maka mereka hanya mentafsirkan kalimat tauhid dengan tauhid rububiyah, padahal musyrikin juga mengakui sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, musyrikin juga mengakui akan rububiyah Allah. Ya, sehingga dari sini banyak masyarakat yang menyangka bahwasanya yang namanya syirik itu adalah meyakini ada pencipta selain Allah. Adapun memberikan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk doa, istighosah, menyembelih, larung saji, sedekah laut, ya, dan seterusnya, itu bukanlah kesyirikan. Karena kesyirikan maknanya adalah meyakini ada yang mencipta selain Allah. Subhanallah. Ya, maka ada beberapa kelompok yang menyimpang dalam hal ini, ya. Sebelumnya kita bahas ke materi kitab. Al-fa'idatus sabi'ah di halaman 39. Ada di PDF. Antum geser ke kiri sedikit. Itu ya. Al-ma'naha, makna la ilaha illallah, maknaha la ma'budah bihaqin ilallah. Tadi kita jelaskan. Kenapa bisa jadi ma'bud? Karena makhluk, isi maf'ul dari ilah, itu sinonimnya adalah ma'bud. Bisa saja kita katakan la ma'luha, enggak apa-apa. Atau la ma'budah. Ya, kenapa dengan la ma'budah? Karena kalimat ma'bud, abada ya'budu, ibadatan, ma'bud ini lebih populer. Ya, la ma'budah, tidak ada yang berhak diibadahi, ya, bihaqin dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Ada yang diibadahi, tapi peribadatan mereka itu batil. Ya. Peribadatan yang diberikan kepada selain Allah tersebut batin. Memang ada yang diibadahi. Ya, maka keliru juga orang-orang yang mereka mentafsirkan la ilaha illallah dengan yang ini kita ketahui sedari kecil kita dahulu. Yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang kita yakini juga. Ya, ternyata ada Tuhan yang disembah selain Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Siddhartha Gautama, ya, kemudian Tuhan dewa-dewa, ya, Tuhan siapa lagi? Banyak sekali, ya, yang diibadahi selain Allah. Nyatanya ada, ya. Namun kita nyatakan, ya, Tuhan-Tuhan tersebut batin, ya, Tuhan-Tuhan tersebut batin. Oleh karena itulah keliru kalau dikatakan la ma'buda apa la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan, ya, selain Allah. Karena ada, Allah sendiri tetapkan ada, namun batil. Allah Ta'ala berfirman di surah Hud, ya, di ayat 101 Allah Ta'ala berfirman, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma ja'a amru rabbik. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fama aghnat anhum alihatuhum, maka tidak bermanfaat untuk mereka sembahan-sembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah, tidak bermanfaat sedikit pun ketika telah datang perintah Allah, perkara Allah, keputusan Allah terhadap mereka. Hah? Nah ini, maka Tuhan-Tuhan mereka itu ada, berhala-berhala mereka, namun batil. Ya, namun itu adalah kebatilan. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika bi'annallahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al batilu." Yang demikian karena Allah lah itulah yang hak, yang berhak disembah saja, dan apa saja yang mereka seru, mereka beribadah kepada selain Allah, itulah yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafirun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doa mereka sampai hari kiamat, dan mereka pun yang disembah pun lalai dari memperhatikan doa para penyembahnya. Ini jelas ya. Maka makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, kita masuk ke al-fa'idah as-saminah. Faedah ke-8. Ya. Faedah ke-8 yaitu arkanu la ilaha illallah. Ya. Jadi jelas makna la ilaha illallah. Sebelum kita masuk ke faedah ke-8 ini, kita akan menyebutkan beberapa kekeliruan, ya, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang mereka salah paham, gagal paham. Ya, sehingga timbullah kesesatan dan kesesatan dari pemahaman mereka yang keliru. Ya. Nah, sebagian orang-orang sufiyah atau bahkan mayoritas di mereka menyatakan makna la ilaha illallah adalah, ya, menjadi mereka menyatakan tauhid la ilaha illallah adalah bahwasanya, ya, tauhid la ilaha illallah yang dibawa oleh para rasul itu untuk orang-orang awam. Ya. Adapun orang-orang sufi itu ada yang lebih khusus, ada yang khas. Ya. Ada yang khas, yaitu bahkan mereka memiliki lagi tingkatan makrifat, hakikat dan seterusnya. Taibar kalafikum. Nah, sebagian lagi orang-orang khawarij atau kalangan takfiriyun, mereka hanya terfokus pada makna la ilaha illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya. Sehingga yang berhukum kepada selain hukum Allah adalah kafir secara mutlak. Padahal muqayyad, ya, diperinci. Biasanya siapa yang berhukum dengan selain Allah itu kafir, yaitu yang menyatakan, yang pertama yang menyatakan hukum tagut yang dikatakan adalah lebih baik pada hukum Allah. Ini kafir berdasarkan ijma. Yang kedua, yang menyatakan hukum tagut yang digunakan sama baiknya dengan hukum Allah. Maka dia kafir berdasarkan ijma. Yang ketiga, yang menyatakan hukum togut yang digunakan jelek, hukum Allah yang baik, namun dikatakan boleh-boleh saja berhukum dengan hukum togut, hukum setan yang digunakan. Maka dia kafir. Yang selamat, ialah yang menyatakan hukum togut, ialah hukum setan yang digunakan itu jelek, hukum Allah yang terbaik, namun dia terpaksa, dan seterusnya. Maka ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Baik, menurut Syekh bin Bas ini. Nah, ini menurut takfiri makna kalimat tauhid. Ya, ada lagi kaum ittihadiyah yang menyatakan makna la ilaha illallah, ya, tauhid adalah bersatunya Tuhan dengan makhluk, ya. Sebagian lagi Asy'ariyah menyatakan ini sebagian saja karena tidak semua Asy'ariyah. Semisal As-Sanusi yang menyatakan la ilaha illallah yaitu tadi tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun banyak Asy'ariyah yang menyatakan la ilaha illallah maknanya adalah, ya, menurut Asy'ariyah maknanya banyak Asy'ariyah semisal di kitab Tafsir Jalalain, ya, Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti menyatakan makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, Al-Baijuri juga demikian. Ya, di Syarah Jauhar Tauhidnya menyatakan la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, dan banyak lagi dari kalangan Asy'ariyah. Nah, adapun kalangan yang menyimpang semisal kalangan Harukiyyin, kalangan Takfiriyyin yang mereka menyatakan makna la ilaha illallah adalah la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Ini menyimpang. Ya. Na'udzubillah. Mereka menyimpang di sini. Ya, sebagian yang lain. Mu'tazilah juga sama sesatnya. Ya. Mu'tazilah ini lebih keliru lagi. Ya. Mereka menyatakan makna la ilaha illallah dengan tafsir-tafsir yang batin. Ya. Tafsir-tafsir yang batin. Na'udzubillah. Ya. Mereka memahami makna la ilaha illallah, tauhid ini hanya dari sisi sifat-sifat Allah. Ya, kata mereka maknanya la yajuz ayastahiq qa hadhihi as-sifat lima'anin qadimah, kata mereka. Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat ini, ya, sifat-sifat yang mereka sebutkan. Ya, yaitu sifat-sifat yang ditetapkan oleh ahli sunnah dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk ke, ya, kaidah ke-8 arkanu la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Kalimat la ilallah punya rukun. Ya, rukunnya ada berapa? Ada dua. Ya, sebagaimana sholat punya rukun, ya, puasa punya rukun, wudu punya rukun. Puasa, rukunnya niat dan imsak, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan niat, rukunnya dua. Kalau tidak ada rukun dari dua rukun puasa ini, maka puasa seseorang itu batal, tidak sah. Kalau puasanya puasa wajib, ya, yaitu yang pertama adalah niat. Kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau dia tidak ada niat, atau dia malah terjatuh ke dalam hal yang membatalkan puasa, maka puasanya batal. Ya, soal puasanya tidak diterima. Begitu juga dengan la ilaha illallah, ada rukunnya. Kalau dia rukunnya saja tidak terpenuhi, maka apa yang diucapkan dari kalimat la ilaha illallah tidak berguna. Ya, lihat, perhatikan di halaman 41. Di kalimat tauhid la ilaha illallah ruknan. Kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun. Al-awwal an-nafyu. Yang pertama adalah an-nafyu. Apa itu an-nafyu? Yaitu peniadaan, penafian, ya, pengingkaran. An-nafyul uluhiyati amman siwallahi, yaitu penafian uluhiyah, hak untuk diberikan ibadah dari selain Allah. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti meyakini bahwa peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, kepada malaikat, nabi, orang saleh, wali, dan seterusnya, itu adalah batil, tidak boleh dikerjakan. Kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia meyakini, oh boleh-boleh saja memberikan ibadah kepada selain Allah. Oh boleh-boleh saja beragama kepada selain Islam. Maka apa yang diucapkan dari kalimat la ilaha illallah itu tidak berguna. Tidak berguna. Tidak bermanfaat. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan hal ini. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang hakikatnya tujuan dari mengucapkan la ilaha illallah adalah menjadikan ilah hanya satu, yaitu Allah. Menjadikan sembahan hanya satu, yaitu Allah. Namun ternyata dia malah juga berdoa kepada kuburan. Datang ke pusara-pusara, meminta kepada penghuni kubur. Maka berarti dia telah menjadikan dua ilah, dua sembahan. Yang otomatis batalah ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ya, oleh karena itu, kaum musyrikin Quraisy memahami hal ini. Ya, karenanya mereka enggan atau menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mesti meninggalkan semua peribadatan yang mereka berikan kepada selain Allah selama ini. Hai barakallahu fikum. Ini yang pertama, rukun yang pertama, yaitu an-nafyu. As-sani, rukun yang kedua, isbat. Al-isbat, yaitu menetapkan. Wa isbatul uluhiyah lillahi wahdahu subhanah. Yaitu menetapkan hak uluhiyah, hak ibadah hanya diberikan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Enggak boleh satu saja seseorang, oh saya menetapkan tidak ada yang berhak disembah saja, dinafikan uluhiyah, yang ini ateis. Ya. Enggak boleh. Dia mesti menetapkan juga ibadah hanya untuk Allah. Atau ada orang yang dia hanya menetapkan ibadah untuk Allah, namun dia tidak mengingkari peribadatan kepada selain Allah, maka dia seperti musyrikin Quraisy. Ya, sama-sama kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bi tagut." Barang siapa yang kufur kepada tagut. Apa itu tagut? Ma'budan min dunillah. Yaitu yang disembah selain Allah, yang diibadai selain Allah. Maka, ya, barang siapa yang kufur, mengingkari tagut dan berlepas diri dari para penyembah tagut. Wa yu'min billah, dia hanya beriman pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiul alim. Ya, berarti dia telah berpegang kepada tali buhul yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, maka dia mesti mengingkari peribadatan yang diberikan pada selain Allah, dan dia mesti berlepas diri dari para penyembahnya. Inilah al-Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, yang beliau hakikatnya menyadur dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Di salah satu usul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, makna al-Islam, al-Islamu lillahi bitauhid, wal-inqiyadu lahu bita'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Tunduk kepada Allah dalam bentuk taat kepada Allah. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tidak hanya kita berlepas diri atau mengingkari Tuhan-Tuhan palsu tersebut, para tagut tersebut, kita juga mesti berlepas diri dari pelakunya. Ya, maka inilah hakikat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian al-faidah at-tasi'ah, faedah ke-9, syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, sebagaimana salat punya syarat, wudu punya syarat, ya, maka la ilaha illallah pun punya syarat. Ya, punya syarat. Ini harus diperhatikan mengenai hal ini. Al-ilmu, al-awwal al-ilmu. Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu. Yaitu kita mengetahui makna la ilaha illallah. Ay bimaknaha. Yaitu kita mengetahui makna la ilaha illallah. Al-muradi minha. yang dimaksud atau yang dikehendaki dari kalimat la ilaha illallah nafyan wa isbatan, ya, baik dalam penafian, penafian peniadaan maupun penetapan, ya. Al munafi lil jahli bidzalika, yang menafikan ketidaktahuan atau kebodohan di sini. Perhatikan, ya, maka kita harus mengetahui makna yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Apakah dalam bentuk penafian? Kita mengetahui apa makna menafikan dari la ilaha. Kita menafikan persembahan, peribadatan dan para penyembahnya yang diberikan kepada selain Allah. Wa isbatan, dan kita menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Yang ini menafikan kebodohan. Maka orang yang mengucap la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya, maka ini hakikatnya adalah, ya, seperti burung beo. Dia mengucap la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya. Maka orang yang seperti ini sangat rentan terjatuh ke dalam kesyirikan. Terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir litandik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, dan ketahuilah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Perhatikan, Allah memerintahkan kepada kita. Lihat halaman 43. Untuk kita berilmu tentang la ilaha illallah dan minta karena ampunan pada Allah atas dosamu dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Allah mengetahui tempat kamu berupaya dan tempat kamu tinggal. Ya. Wan Utsmana radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Yang pertama, lihat, perhatikan, barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dia akan masuk surga. Ini perhatikan. Maka seorang yang mati tapi tidak mengetahui bahwa ada ilah, bahwa selainnya hanya Allah yang berhak disembah, ya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan hadis ini. Keutamaan hadis ini hanyalah bagi untuk atau diperuntukkan untuk orang-orang yang meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya, barakallahu fikum. Ini harus kita pahami. Ya, oleh karena itulah para ulama, ya, di antara Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya menyatakan bahwa ada, kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak mengetahui maknanya, dia meyakini boleh-boleh saja beribadah kepada tagut, kepada berhala, ya, dan yang lainnya, walaupun dia mati mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak bermanfaat bagi dia. Memang ada hadis yang menyatakan, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khalal jannah, barang siapa yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Namun hadis tersebut diikat dengan hadis ini. Dia harus meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, jangan sampai kita memahami hadis tersebut dari satu sisi saja. Ya, sehingga musyrikin, kufuriyin, ya, yang mati mengucap la ilaha illallah, maka kita katakan dia mendapatkan keutamaan tersebut, tidak. Dia mesti meyakini. Ya, mesti meyakini. Ya, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan seterusnya. Allah. Yang kedua, berikutnya syarat yang kedua adalah al-yakin. Al-yakin. Al-munafi lishak. Yang berikutnya adalah yang kedua, yakin. Yakin yang menafikan keraguan. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang, dan sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang, ya, yang beriman percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang benar, ya, yang tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Kalau kita ragu, apa iya enggak ada yang berhak disembah selain Allah, maka tidak sah ucapan la ilaha illallah kita. Gak boleh ragu, mesti yakin. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, ini yang harus dipahami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha bihima abadun ghairu syirkin fihima illa dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dengan benar. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat kelak. Dengan mengucapkan kedua kalimat tersebut, maka tidak ada keraguan melainkan dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga ketika dia mengamalkan konsekuensi dari kalimat, dua kalimat syahadat tersebut. Ya. Dia mengamalkannya. Ya, membenarkannya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kemudian, syarat yang ketiga adalah al-qabul. Al-qabul, yaitu menerima. Ya. Apa maknanya menerima? Lima tadathu hadhil kalimatu biqalbihi wa lisanihi. Itu menerima apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dengan kalbu dan lisannya. Kita menerima apa konsekuensinya? Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Konsekuensinya, peribadatan hanya kepada Allah. Konsekuensinya, bahwasanya peribadatan yang diberikan pada selain Allah adalah batil dan pelakunya adalah kafir. Dia terima ini, dia mesti terima. Ya, jangan dia tidak terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka musyrikin Quraisy apabila dikatakan pada mereka, "Ayo ucapkan la ilaha illallah," maka mereka menyombongkan diri. "Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun," kata mereka. Halaman 44. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka karena penyair yang gila ini, yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad SAW. Faja'alallahu ta'ala illa tata'adhibihim wa sababahu huwa istikbaruhum an qawli la ilaha illallah. Ya, maka Allah SWT menjadikan, ya, sebab diazabnya mereka karena kesombongan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan pendustaan mereka terhadap orang yang membawa kalimat la ilaha illallah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Wa takdzibuhum man ja'a biha. Wa lam yanfu ma nafathu wa lam yuthbitu ma asbathathu. Ya. Sehingga mereka tidak menafikan, meniadakan apa yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah, dan tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah. Ya, syarat yang keempat. Berikutnya, syarat yang keempat di sini, lihat di halaman 45, al-inqiyad lima dalat alaihi al-munafi litarki dhalika. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad, ketundukan. Yaitu ketundukan lima dalat alaihi. Ketundukan terhadap apa yang ditunjukkan dari makna yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Ya. Ya. Litarki dhalik. Dan tidak meninggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka demi Rabb-mu mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim pemberi keputusan terhadap perkara yang mereka persisikan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka ada suatu keberatan terhadap keputusan yang engkau berikan keputusan pada mereka. Dan mereka menerimanya dengan lapang dada sepenuhnya. Ya, Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktubih." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Ini mesti ada ketundukan. Syarat yang kelima dari la ilallah adalah as-sidqu, kejujuran. Al-munafi litakdzib. Ya, kejujuran yang menafikan kedustaan. Wa huwa ayyakulaha sidqan min qalbihi yuwati'u qalbuhu lisanuhu. Yaitu seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh kejujuran dari dalam hatinya, dan hatinya pun menyetujui, membenarkan apa yang dikatakan oleh lisannya. Akhbarallahu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menggambarkan pada kita anil munafikin, tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman pada Allah dan hari akhir. Wa bahum bi mu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, mereka berupaya menipu Allah dan orang-orang beriman. Ya, padahal wa ma yakhda'un, dan tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Ya, kecuali mereka menipu diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak sadar. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahullahu alal jannah." Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dan Muhammadar Rasulullah dengan penuh kejujuran dalam hatinya, melainkan Allah akan mengharamkan neraka baginya. Allah akanlah mengharamkan neraka baginya, apakah Allah haramkan secara totalitas atau Allah haramkan bagi orang yang masuk neraka namun Allah haramkan neraka itu kekal. Apa? Orang tersebut kekal berada di neraka. Ini yang dijelaskan oleh para ulama terkait hal ini. Yang keenam, syarat dari la ilaha illallah adalah al-ikhlas, wa huwa tasfiyatu al-amali bi salihin niyati an syawa'ib syirki. Ya, yaitu membersihkan, mensucikan amal dengan niat yang baik dari berbagai kotoran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang bersih tersebut. Wa fi sahih al-Itsban, dari dalam kitab as-sahih, Sahih Bukhari dari Itsban Ibnu Malik, ya, dari Nabi SAW, dia beliau bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Allah mengharamkan, Allah mengharamkan neraka, Allah mengharamkan dari memasuki neraka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, demi mencari ridha Allah. Ini hadis kemarin kita bacakan juga. Yang terakhir, yang ketujuh, al-mahabbah. Itu syarat yang terakhir dari la ilallah adalah mahabbah, itu kecintaan. Lihadihil kalimah, kecintaan terhadap kalimat ini. Walimaktadathu, dan kecintaan terhadap, ya, konsekuensi dari kalimat ini. Wadallat alaih, dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Ya. Wali ahliha al-amilina al-multazimina li syurutiha wa wa bughda ma naqada dzalika. Ya. Dan juga mesti ada kecintaan terhadap orang-orang yang mengucapkan kalimat ini dan berkomitmen dengannya, berkomitmen dengannya, yaitu dengan dengan menerapkan syarat-syaratnya, dan membenci, ya, dan juga membenci segala hal-hal man naqada dzalik, yang membatalkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Orang-orang yang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilaihi minal wali min walidihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajmain." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok orang yang paling dia cintai, ya, melebihi ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Baik, sudah 33 menit, lebih 3 menit. Ya, nanti kita akan lanjutkan besok dengan fadlu la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya